curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha. 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilok Metal. Kebanggaan Cilacap. Medetek maningang karonyo kaki samide naring acara curan mor, curan perasaan dan humor. Dagana cerita tentang bocah sekolah sing belere ora patut, sing bolosan banget, sing wani karo guru. Oh ala jan-jan. Ya, ke suatu hari ke ceritanya ke bocah orang lebu sekolah kang, orang lebu sekolah gue ya. Dah kali mana barang gurune Bali petukan nang dalan. Bocah ke lagi nang lapangan, lagi ngunda layangan. Layang apa tiliki bayo? Cen, dah cen, kena ni kau ni. Kau ni, ya, kau ni, kau ni, kau ni. Eh, Pak Guru, kau undangnya apa kau? Kau undangnya apa kau? Iya, kau ni. Keh, Rika sebagai guru nak kau mengajar cara kau ni ya cal. Bisa ngajar, bisa ngelakon ni. Rika mana lagi ceramah nari ngupat cara mau kau mau derek mau. Angger ketemu siapa baik? Ketemu karo siapa baik? Nang dalan gue aku dulu salam. Jadi Rika angger kira-kira undangnya kau dua assalamualaikum di sini. Kau nambah ketemu langsung lah benar langsung baur. Undang jenengane salah maning docan dacin jenengane nyong sama sih? Hah? Jenengane nyong ge ya Kusrin sama Kusrin. Nang wong tuane nyong panjen kecil diundang Ucin. Apa? Diundang Ucin. Tapi ini kalau bisa sekemana ke dewek kayak dong. Masa gak ada undangnya jenengan api-api Kusrin diundang Dacin. Sampang Rene Rika kalau black apa orang tolong-tolong ini nangkanya sih. Ini gue gurunya kue. Apa? Alah gurunya nyong tanggal lagi nang sekolahan. Anggar nang umat tetep Rika gue bagiannya nyong adalah Kaki Sugianto jual beli rongsok. Hubungi nomor handphone 0813 2795 2567. Nyong maca tulisan nang plang nang ngarep Amerika. Jadi guru kaya gue. Waduh-waduh ini orang payo apa udah jadi guru les privat. Jadi ngumpul-ngumpul rongsok nang rumah. Terus kasih lenggor tetek kayak petangan. Aduh. Eh Jin, gue ngomong sepisan maning gue ya. Lakon-lakon samprang pit gue nanyong. Merah kabar gue. Gue ya ada nih. Gue dinaiki orang lebu sekolah. Gue dinaiki yang bolos. Nyong sih sebagai gurumu kok pengen takon. Kue ngapa bisa ada orang melebu sekolah? Kue ngapa bisa bolos? Hah? Kue tersi niat sekolah apa sih? Hah? Kue tersi niat sekolah apa? Bocah ngerang sekolah badungnya yang lagi malah dolin. Mungkin lalu pelajaran malah ketemu laburi gak bareng rangi gurune. Kue malah gara namo gelanyar kue jadi tukang bolos kue sih ya. Nyong sebagai gurumu is bola bareng ngomong Odeh orang melebu sekolah, odeh Arap orang melebu kelas, odeh orang apa-apa. Si penting ngapain surat izin apa? Ngirim surat izin maring gurune. Alah goce, sorry. Sampai lah keteknya bola balik ke zaman SD, SMP. Ngantik sekolah nangaring STM. Sing jenengane ngirim surat izin nanggir lagi orang melebu sekolah. Gue wis ora kepetung jumlah. Tapi nyong wis trauma. Nyong wis bola bali ngirim surat izin. Ora tau dibales nang gurune. Ora tau dibales nang sekolahan. Ini maksudnya apa ini? Nyong tau nulis surat izin mari sekolah nganggo bahasa Jawa orang dibales. Nganggo bahasa Indonesia tulisan Latin orang dibales. Nganggo bahasa Inggris orang dibales. Ngantek nganggo bahasa Arab. Uli nulis mengantek pelajaran desit. Ngaji kitab Sapinah harus silam tofek. Orang dibales baik. Maksudnya apa? Apa yang gane-gane bocah sekolah nggak kepengen orang nebu nggak surat izin. Terus jerone disugi perangko balesan. Ana. Lagian Pak ya nyun sewu Pak Guru. Nyong kiye dinaiki ora mlebu we gara-gara adine nyong sing paling ragil, kowe langsung meriang panas banget. Njaluk dijujuk maring dokter. Wong tuaku ramah biyungku kerja kabeh. Sapa maning jajal sing njujuk maring dokter anggere nyong. Nyong we telah berjasa. Jujuk adine berobat karo ngene mantri wondo kaya ana jalan pucat. Kowe ora mlebu gara-gara adimu mriyang, terus kowe njujukna adimu berobat karo ngene pondok. Ya. Nglebuni kowe. Nglebuni kowe arep nglebuni karo gurune kowe ya, arep ngerjani gurune dhewek kowe ya. Oh. Dadi kaya kowe kowe ya. Nglebuni kepriwe? Nyong kowe mau lagi arep mangkat sekolah liwat ngarep omahmu, ngerti? Adimu lagi nyirami kembang, ayo karep biyunge. Ayo karep mleboni kowe wong adine ora nang apa-apa ya malah dadi alasan. Ayo karep mleboni kowe ya. Isin wirang klambi abang. Nggo paten-paten kaya kowe adine dhewek kowe ya. Seng mleboni kowe. Oh, dadi iki karep orang andal. Orang andal iki apa kulo? Orang andal monyo mau ben nanti adimu lagi nyirami kembang karo biyunge. Yo, jangan. Tadi ni kamu masih kurwa dini nyonya rami kembang karo biyunge. Iya. Berarti Rika sing tukang lembo, Pak Guru, konangan Rika ya. Uni dadi guru agama Islam nari sekolahan gue 5 tahun guru babetok ya. Babetok tengane ya. Oh alah, benar-benar. Sugianto Sujarkoni ya bisa ngajar bisa ngelakoni Rika tengane ya. Bong nyong gue aliasan ora duwe adik gue. Nyong gue anak ragil gue. Lambene uli ngomong maksud kurang adine nyong nyirami kembang karo biyung. Isin wirang suki yanto jual beli rongsok. Walah guru agama malah tukang dilepus. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.